Mitra Bisnis, Mahkamah Agung mendenda Rumah Sakit Pondok Indah 2 miliar dalam putusan PK kasus malpraktek atau kesalahan menangani pasien. Gugatan dilayangkan karena penggugat merasa dirugikan sebab rumah sakit tidak memberitahu hasil lab bahwa tumor yang diderita pasien adalah tumor ganas sehingga mengakibatkan kematian pasien. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda dan bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia? Saya melihat ada kasus-kasus yang murni memang kesalahan, kelalaian. Soal kasus saya tidak mau ngomentarin kasus-kasus yang Rumah Sakit Pondok Indah karena saya tidak tahu. Tapi dari beberapa kasus yang terjadi ada yang kesalahan dokter, memang kelalaian, tapi sebagian ada yang sebenarnya dokternya mungkin tidak keliru, ya. Tapi ya oleh media di blow up, sebenarnya rupa sampai jadi berita gitu ya. Kalau dibandingkan, kalau dokternya ya, saya rasa dokter Indonesia itu tidak kalah lah. Tapi kalau kita lihat di Singapura, itu pun juga ya pernah ya terjadi kesalahan gitu. Saya pernah membaca gitu ya di negeri-negeri, ya ini Singapura ya. Tapi ada satu bedanya, kenapa orang pergi ke Singapura? Setelah saya pelajarin begini, di Singapura itu, kalau di Indonesia, di Jepang, di Amerika, di negeri-negeri Eropa, itu dokter itu dunia kesehatan itu adalah profesi kesehatan. Nah, kalau di Singapura, itu dia memulai dengan namanya bisnis kesehatan. Misalnya kita pergi ke rumah sakit di Mount Elizabeth, Raffles, atau apa gitu ya. Mereka itu tarifnya mahal. Tapi memang fasilitasnya, dokter-dokternya melakukannya itu memang seperti berbisnis gitu ya. Tapi sebetulnya rohnya juga masih roh dunia kedokteran lah. Mengobati pasiennya dengan hati, akal, dan ilmu gitu ya, itu tetap aja tidak bisa hilang roh seorang dok. Tapi rumah sakitnya itu bisnis. Sebagai contoh begini, ibu saya sakit, kalau pernah sakit di rumah sakit, terus dilihat, terus difoto di MRI, karena dia kena HNP yang di punggungnya itu. Terus dilihat, dokternya datang sorenya, kemudian juga, ya ini gimana gitu ya. Terus ya udah dibawa ke Singapura. Begitu sampai di Singapura hari Sabtu, ya terus aja langsung dikerjain. Dokternya bilang dioperasi aja. Udah diperbaiki. Bab ini kalau ini nanti sembuh sendiri seminggu. Tapi nanti kalau kumat begini lagi. Iya kalau umurnya cuma tinggal setahun, kalau 10 tahun lagi gimana? Terus enggak bisa jalan dan tidak bisa dioperasi, unoperable misalnya. Bagaimana gitu? Nah, dioperasi. Dulu juga pernah patah kaki. Ya, tulang paha ini. Terus sampai di Singapura, sampai di Semarang juga sarannya dokter, ya udah didiemin dulu deh, ini patahnya sempurna katanya. Nanti didiemin, nanti akan digips, nyambung sendiri gitu. Begitu sampai ibu saya enggak mau, ibu saya bilang enggak, saya dibawa aja ke Singapura. Kami ke Singapura, sampai di Singapura, dokternya bilang, "Ini kalau didiemin, ibumu bisa seminggu dua minggu tinggal di ranjang." Ya. Dan untuk orang setua ini, waktu itu umurnya 70-an ya, ini berbahaya. Dia harus segera jalan. Nah, syaratnya apa? Udah, saya ganti aja tulangnya. Semuanya saya ganti tulangnya. Jadi yang patah itu dibuang, diganti yang baru. Udah, begitu diganti, besoknya siang duduk, besoknya lagi harus mulai jalan. Seminggu kemudian, ya udah sehat. Nah, ini cuma contoh-contoh ya. Nah, dokter di Indonesia itu memang serba salah. Nanti kalau dia sedikit-sedikit, ya dia diganti tulang. Nanti orang bilang, apa namanya, dokternya malah duitan, jadi serba salah. Ya berani ambil keputusan. Nah saya sebenarnya kalau di Singapura juga ada rumah sakit yang murah. Harganya bisa seperlimanya rumah sakit yang itu yang seperti Moni segala itu. Saya juga berpikir kalau di Indonesia itu sebenarnya harus ada rumah sakit yang seperti Mount Elizabeth, Raffles Hospital, Singapura. Nah harus ada rumah sakit seperti itu yang tidak menerima pasien kelas 2 dan kelas 3. Semuanya kelas 1. Harganya mahal. Mungkin 2-3 kali lipat, 5 kali lipat. Terus pemerintah dari situ mengambil pajak yang tinggi. Misalnya 20% dari total revenue harus diserahkan kepada pemerintah. Harus ada aturan yang seperti itu. Kalau tidak, nanti semua pergi ke Singapura, ke Penang, ke Guangzhou. Tapi kalau soal person, dokter-dokternya, saya rasa tidak kalah. Yang penting itu kan dokternya nanti terseleksi dengan rumah sakit seperti itu. Kemudian kalau dokternya tidak punya sense sebagai dokter, nanti juga ditinggalin pasien. Kemudian tentu dengan alat-alat yang lengkap. Jadi kalau begitu ada sakit apa, langsung periksa darah, langsung foto, MRI. Dokter Indonesia juga bisa, tapi takut nanti. Wah, nanti dikira kemalen, menggorok leher, segala itu. Wah, itu omongan-omongan yang menurut saya harus tidak perlu diperhatikan ya oleh para dokter. Demikian Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.